Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Talkhis Ahkamul Janaiz, ringkasan tentang hukum-hukum seputar pengurusan jenazah, yaitu kita sampai pada pembahasan mengangkat jenazah, mengusung jenazah, dan mengantarkannya ke pemakaman. Terakhir kita sebutkan pahala yang besar bagi siapa saja yang menyaksikan sholat jenazah, datang ke rumah duka, ke keluarga mayit, kemudian menyolati jenazah, lalu dilanjut dengan mengantarkan jenazah ke pemakaman sampai selesai dikuburkan. Maka pahalanya adalah dua qiraton, dua qirat, falahu qiraton minal ajr, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al qiraton, dua qirat? Kata beliau, Nabi alaihi salatu wassalam, mithlul jabalainil azimaini, seperti dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain, kullu qiratin mithlu uhudin, setiap qiratnya besarnya seperti gunung Uhud. Bahkan dalam riwayat yang lain, lebih besar daripada gunung Uhud. Hadis muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita lanjutkan nomor yang ke-47. Qala Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, wa hadzal fadlu fi ittiba'il janaizi innama huwa lirrijali dunan nisa'i. Dan keutamaan ini dalam masalah mengikuti, mengiringi, atau mengantarkan jenazah ke pemakaman itu hanya untuk kaum laki-laki, khusus untuk kaum laki-laki, bukan kaum wanita. Mengapa? Li nahyin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lahunna an ittiba'iha. Dikarenakan adanya larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bagi kaum wanita untuk mengikuti jenazah ke pemakaman. Larangan dari Nabi untuk mengantarkan, mengiringi jenazah ke pemakaman. Wa huwa nahyu tanzihin, dan ini larangan yang sifatnya tanzih, makruh. Faqad qalat Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, maka sungguh Ummu Athiyyah, seorang sahabiyah radhiyallahu anha, mengatakan kunna nunha, wa fi riwayatin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an ittiba'il janaiz wa lam ya'zim alaina. Kata Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, kami dilarang, dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melarang kami dari ittiba'ul janaiz, melarang kami, yakni kaum wanita, dari mengikuti, mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah ke pemakaman. Namun Nabi tidak menegaskan, tidak menguatkan larangan tersebut. tidak menekankan larangan tersebut kepada kami, artinya sifatnya makruh. Walaupun makruh tetap berarti diusahakan untuk ditinggalkan. Kaum wanita diam di rumah tidak mengiringi jenazah karena ada larangan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Hadis muttafaqun alaih, riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah. Adapun sholat jenazah maka kaum wanita tetap disyariatkan untuk melakukan sholat jenazah. Ketika melakukannya maka mendapatkan pahala satu qirat. Yang ke-48, wala yajuzu an tuttaba'al janaizu bima yukhalifu syari'ata, dan tidak boleh jenazah diikuti diiringi dengan sesuatu yang menyelisih syariat. Tidak boleh ketika mengiringi mengantarkan jenazah melakukan atau mengucapkan hal-hal yang melanggar syariat. Waqad jaa'a an-nassu fiha 'ala amrayni, dan sungguh ada dalil yang tegas yang menunjukkan adanya dua larangan, dua perbuatan yang dilarang ketika mengiringi jenazah. Yaitu apa? Raf'us sauti bil bukai, mengangkat suara dengan tangisan, artinya menangis dengan keras, dilarang ketika mengiringi jenazah. Wattiba'uha bil bakhuri, dan mengiringi jenazah mengantarkan jenazah dengan bakhur, dupa atau kemenyan atau pembakaran api, semacam api dupa atau yang sejenisnya. Wadzalika fi qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal itu ada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tutba'u janazatu bisautin wala narin, jenazah tidak boleh diiringi diikuti dengan suara tangisan ataupun suara yang lainnya, dan juga tidak boleh diiringi dengan api, apakah kemenyan, dupa atau yang sejenisnya. Hadis riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang hasan. Yang ke-49, wa yulhaqu bidzalika raf'us sauti bidzikri amamal janazati, dan disamakan dengan dua perkara tadi, disamakan dengan tangisan, digabungkan dengan perbuatan tangisan adalah mengangkat suara, meninggikan suara ketika berzikir atau meninggikan suara dengan zikir di depan jenazah. Itu hukumnya sama dengan menangis, menangisi jenazah ketika mengantarkannya. Itu dilarang, maka ada perbuatan lain yang hukumnya sama dengan menangisi jenazah, yaitu meninggikan suara dengan mengucapkan zikir di depan jenazah. Ini ketika mengantarkan jenazah sambil berzikir dengan suara keras, yang kencang, yang tinggi di depan jenazah, itu dilarang. Termasuk sama dengan menangis atau menangisi jenazah. Li'annaha bid'atun, dikarenakan perbuatan tersebut perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Bahasa di dalam Islamnya bid'atun, perkara yang baru, yang Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya, yaitu mengeraskan zikir ketika mengantarkan jenazah. Zikirnya kok masalahnya bagus, yang namanya zikir disunahkan kapan saja, mau di dalam rumah, di luar rumah, tetapi ketika mengantarkan jenazah maka dilarang karena mirip dengan perbuatan mengeluarkan suara berupa tangisan di saat mengiringi jenazah, yang itu dilarang oleh Nabi. Waliqauli Qais ibni Ubad, waliqauli Qais ibni Ubad, dan juga berdasarkan ucapan Qais bin Ubad, seorang ulama, ulama salaf dari kalangan tabi'in. Kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakrahuna raf'as sauti indal janaizi. Bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mereka membenci, artinya tidak menyukai perbuatan mengeraskan suara, meninggikan suara ketika mengantarkan jenazah-jenazah. Riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang para perawinya thiqat, orang-orang yang terpercaya. Itu alasan kedua. Jadi kita katakan meninggikan suara berupa zikir ketika mengiringi jenazah itu dilarang, karena itu sama hukumnya dengan menangis, menangisi jenazah ketika mengantarkannya. Yang kedua, karena ada ucapan ulama bahwasanya para sahabat membenci perbuatan meninggikan suara ketika mengantarkan jenazah. Yang ketiga alasannya mengapa dilarang, wali anna fihi tashabbuhan bin nasara, dikarenakan perbuatan tersebut zikir dengan keras ketika mengantarkan jenazah itu menyerupai orang-orang Nasara, orang-orang Kristen. Mengapa? Fa innahum yarfa'una aswatahum bi syai'in min anajilihim wa adhkarihim ma'at tamtiti wa talhini wa tahzini. Dikarenakan mereka, orang-orang Nasara, mereka biasa meninggikan suara-suara mereka dengan membaca sesuatu dari Injil-Injilnya. Dibaca sebagian dari Injil yang ada pada mereka, dibaca dengan suara keras ketika mereka mengantarkan orang yang mati di antara mereka ke pekuburan, pekuburan mereka. Dan juga mereka meninggikan suara-suaranya dengan zikir-zikir mereka, dengan sesuatu dari Injilnya dan dengan zikir-zikir yang biasa mereka ucapkan. Mereka ucapkan dengan suara keras ketika mengantarkan jenazah. Bukan hanya dengan suara yang keras, tetapi ma'a at-tamtid, dengan dipanjang-panjangkan. Ini dengan seperti orang menyanyi, dilagukan, dipanjang-panjangkan, nadanya dibuat naik, turun, panjang, meliuk-liuk. Dan at-talhin, dilagukan, dipanjang-panjangkan dan dilagukan, serta tahzin, dengan suara yang sedih, suara yang suara alunan sedih yang menunjukkan mereka sedang berduka cita, bukan suara alunan yang menunjukkan mereka bergembira, tetapi alunan sedih, suara sedih. Dipanjang-panjangkan, diliuk-liukkan suaranya, dilagukan, dan dibuat sedih suaranya dengan suara yang keras. Ini kebiasaan orang Kristen, orang-orang Nasara ketika mengantarkan jenazah-jenazah mereka. Nah, kalau kita ada yang seperti itu, walaupun ya tentunya beda, mereka yang dibaca dari Injil, kita ini baca mungkin dari zikir yang biasa kita baca, apakah kalimat la ilaha illallah, maka ada kemiripan dengan orang Nasara, maka tidak boleh, kita dilarang menyerupai perbuatan orang-orang kafir, termasuk mengeraskan suara zikir ketika mengiringi jenazah. Nabi melarang, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut, sehingga dihindari dan dijauhi perbuatan yang mengandung unsur penyerupaan dengan orang-orang kafir. Wa aqbahu min dzalika, dan yang lebih jelek dari perbuatan tadi. Tadi sudah jelek. Kenapa tidak ada contohnya dari Nabi? Bahkan ada unsur penyerupaan dengan orang-orang kafir. Lebih jelek dari perbuatan tersebut adalah tasyi'uha bil azfi 'alal alatil musiqiyati amamaha azfan hazinan kama yuf'alu fi ba'dil biladil islamiyati taqlidan lil kuffari wallahu al musta'an. Yaitu apa? Mengantarkan jenazah, mengiringi jenazah dengan lantunan dari alat-alat musik. Jadi dengan menggunakan alat musik sambil bernyanyi, sambil melantunkan suatu nada, suatu ucapan, apakah zikir atau bacaan-bacaan yang lain. Dengan lantunan dengan menggunakan alat-alat musik di depan jenazah dengan lantunan yang sedih, sendu, yang menunjukkan mereka sedang berduka cita yang mendalam. Sebagaimana hal ini dilakukan di sebagian negeri Islam. Mengapa? Karena mereka membebek, meniru, menyerupai orang-orang kafir. Wallahul musta'an. Dan Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Jadi kita merasa sedih, merasa benar-benar ini musibah. Kaum muslimin mereka menirunya orang-orang kafir, mengikuti orang kafir, bukan mengikuti para sahabat Nabi. Jelas ini musibah yang besar. Sebagian muslimin atau bahkan di negeri Islam dilakukan perbuatan seperti ini, mengiringi jenazah dengan lantunan yang diiringi alat musik. Memang lantunannya lantunan mungkin berisi kalimat-kalimat yang menurut mereka bagus ya, atau mungkin zikir, tapi dibuat lagu dengan alat musik yang bernada sendu atau sedih. Ini jelas lebih jelek lagi karena diiringi dengan apa? Alat musik. Kalau yang sebelumnya hanya sekedar melantunkan suara merdu atau sendu tanpa alat musik, tinggi dilakukan dengan nada sendu dan sedih. Tetapi yang lebih parah lagi adalah diiringi alat musik. Lebih besar dosanya. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala fil azkari, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ulamanya mazhab Syafi'iyah. Kita dengarkan baik-baik bagaimana ucapan beliau, ulama dari mazhab Syafi'iyah. Beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Adhkar, artinya zikir-zikir, kitab yang membahas, yang berisi tentang masalah zikir, zikir keseharian, zikir bangun tidur dan seterusnya, termasuk zikir yang apa, di sunahkan dilakukan pada keadaan-keadaan tertentu. Tetapi beliau mengingkari adanya zikir di saat mengantarkan jenazah. Di halaman 203 beliau rahimahullah mengatakan, wa'lam, dan ketahuilah, an-nas-shawaba wal mukhtara, bahwasanya yang benar, pendapat yang benar dan yang dipilih oleh para ulama, minimalnya mazhab Syafi'iyah, wa makana alaihi salafu radhiyallahu anhum, bahkan yang menjadi kondisi keadaan dan amalan para salaf, yakni para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yakni para ulama setelah Nabi, itu keadaan mereka adalah as-sukutu fi halis sayri ma'al janazati, mereka diam di saat berjalan mengiringi jenazah. Ini yang diamalkan oleh para pendahulu kita dari kalangan sahabat Nabi, muridnya tabi'in, muridnya lagi tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in, dan yang setelahnya dari kalangan para ulama. Mereka itu ketika mengantarkan jenazah as-sukut, diam, tidak bersuara apalagi keras. fala yurfa'u sautun bi qira'atin wala dzikrin wala ghairi dzalika, maka tidak diangkat suara. Yani para salaf tidak pernah mengangkat suara dengan membaca bacaan tertentu atau dengan berzikir dengan zikir tertentu atau yang lainnya, maka tidak terdengar ditinggikannya suara karena bacaan tertentu atau zikir tertentu atau yang lainnya. Para ulama salaf mereka tenang, mereka tenang, tidak membaca bacaan apapun. Ya kalaupun membaca sifatnya zikir mutlak yang sangat pelan masing-masing. Kalaupun misalkan zikir itu sifatnya zikir mereka karena tiap saat mereka biasa zikir, lidahnya basah dengan zikir. Kalaupun ada seperti itu, zikir masing-masing yang memang mereka sudah biasa zikir sebelumnya, tiap saat mereka zikir, tapi tidak dikeraskan. Maka tidak dikeraskan suara baik dengan membacaan bacaan tertentu atau zikir tertentu, tidak diangkat suaranya, tidak dikeraskan. Wal hikmatu fihi dhahiratun, dan hikmahnya sangat nampak. Hikmah dari diam tenang ketika mengantarkan jenazah itu sangat jelas, sangat nampak sekali hikmah dari keadaan tersebut. Yaitu apa? Wahya annahu askanu li khatirihi. Diam dan tenang ketika mengantarkan jenazah itu lebih menenangkan, menenteramkan hati kita yang mengantarkan jenazah, lebih tenang, lebih khusyuk, lebih tenteram. Wa ajma'u li fikrihi fima yata'allaku bil jenazah, dan lebih memfokuskan pikirannya pada perkara yang berkaitan dengan jenazah. Jadi dia lebih tafakur, lebih menghayati, mengambil hikmah pelajaran dari kondisi keadaan yang sedang dialami, yang sedang disaksikan, yaitu mengantarkan jenazah. Dia berpikir atau merenungi bahwasanya kita pun akan seperti ini, akan meninggal dunia dan akan diantar. Bagaimana nasib kita nanti? Apakah kita akan menjadi orang yang baik di alam kuburnya, mendapatkan nikmat kubur atau tidak? Direnungi. Nah, itu bisa didapatkan menghayati, merenungi, memfokuskan, memikirkan masalah yang berkaitan dengan jenazah itu akan didapatkan ketika mengiringinya dengan tenang, diam tanpa suara yang dikeraskan. Tentunya diharapkan orang yang mengiringinya akan lebih baik nanti amalannya setelah itu, karena mendapatkan faedah yang besar dari mengiringi jenazah, mengingatkan mereka kepada kematian, mengingatkan mereka kepada negeri akhirat, dan menjadikan hati mereka lembut, berubah kondisinya menjadi lebih baik. Wa huwal matlubu fi hadzal hali, dan tentunya kondisi seperti ini itulah yang dituntut, yang diharapkan pada keadaan ini, memfokuskan pikiran yang untuk memahami, membahas hal-hal yang berkaitan dengan jenazah itu diharapkan terjadi, didapatkan pada kondisi seperti ini, mengiringi jenazah. Fahadha huwal haqqu, maka inilah yang benar, mengiringi jenazah dengan diam dan tenang. Wala taghtarra bi kathrati man yukhalifuh, dan janganlah engkau, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang menyelisihinya. Artinya jangan membuat kita menjadi ikut-ikutan untuk menyelisihi yang benar, jangan. Ketika banyak orang yang mengantarkan jenazah dengan suara yang keras, zikir yang keras, jangan ikut-ikutan, jangan tertipu, terpedaya, terkecoh dengan banyaknya orang yang menyelisihi kebenaran. Tetap istiqomah di atas kebenaran, di atas ilmu, di atas dalil yang jelas, yang sahih. Faqad qala Abu Ali al-Fudail, Al-Fudhail ibn Iyad radhiyallahu anhu ma ma'nahu, maka sungguh Abu Ali Al-Fudhail bin Iyad, ulama dari kalangan atba'ut tabi'in, muridnya tabi'in, radhiyallahu anhu, yang maknanya ilzam turuqal huda wa la yadurraka qillatus salikin. Hendaknya engkau menetapi jalan-jalan petunjuk. Hendaknya engkau berpegang teguh dalam memegang jalan-jalan petunjuk, termasuk dalam masalah mengiringi jenazah dengan tenang dan diam, pegangi dengan kuat. Ini termasuk turuqul huda, jalan-jalan petunjuk. Mengapa? Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi dan para salaf. Dan janganlah engkau, dan janganlah sedikitnya orang-orang yang menempuhnya membuat engkau bermudarat atau membahayakan engkau. Jangan. Dan wala yadurruka qillatus salikina, dan sedikitnya orang yang menempuh jalan-jalan petunjuk tersebut sekali-kali tidak akan memudaratkan engkau, tidak akan membahayakan engkau. Walaupun yang mengikutinya sedikit, tidak akan membahayakan kita. Sedikit banyak itu bukan ukuran. Yang penting ini kebenarannya kita ikuti, walaupun sedikit yang menjalankannya, maka tetap kita mengikutinya. Dan hal itu sedikitnya orang yang menjalankan kebenaran tidak akan membahayakan kita. Jangan sampai, aduh, karena sedikit nanti kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak dari masyarakat, akan dikucilkan, akan dimusuhi. Jangan. Selama itu kebenaran, kita jalankan. Tidak masalah mereka membicarakan kita ataupun mencela kita. Ya, kita memaklumi, mungkin mereka gak ngerti, belum faham. Kita doakan, kita terangkan semampu kita, ini yang benar Pak, ini dalilnya. Diterima, alhamdulillah, tidak masalah. Kita tidak mengganggu mereka, tidak membuat sesuatu yang sifatnya onar, tidak. Kita menjalankan sunnah Nabi, yaitu diantaranya mengantarkan jenazah dengan tenang dan diam. Mereka misalkan protes, terserah gitu. Jangan sampai membuat kita melepaskan kebenaran tersebut. Wa iyyaka wa turqad dalalati wa la tabtarra bi kathratil halikin. Dan hati-hatilah engkau, dan hati-hatilah engkau dari jalan-jalan kesesatan. Nanti hati-hati, jangan sampai kita memasukinya, menempuhnya. Jangan sekali-kali kita menempuh, melakukan, menapaki jalan-jalan kesesatan. Dan janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa, yang mereka menempuh jalan-jalan kesesatan. Walaupun banyak, jangan sampai kita tertipu sehingga ikut-ikutan. Jangan. Hindari, waspadai, jauhi semua jalan-jalan ad-dalalah, kesesatan. Wa qad ruwina fi sunanil baihaqi ma yaqtadi ma qultu, yushiru ila qawli Qais ibni Ubad. Dan telah diriwayatkan pada kitab Sunan Al-Baihaqi suatu kalimat atau suatu pembahasan yang konsekuensinya itu mendukung apa yang telah aku katakan tadi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengisyaratkan kepada ucapan Qais bin Ubad tadi. Bahwasanya kata Qais bin Ubad, para sahabat Nabi membenci mengeraskan suara ketika mengiringi jenazah. Ini tentunya menjadi dalil bagi ucapan beliau, bahwasanya meninggikan atau menaikkan suara itu dilarang karena dibenci oleh para sahabat Nabi. Wa amma ma yaf'aluhu al-jahalatu min al-qira'ati 'ala al-janazati bi Dimashq wa ghairiha min al-qira'ati bitamthiti wa ikhrajil kalami 'an mawadhi'ihi fa haramun bi ijma'il ulama'i. Adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh berupa membaca di depan jenazah di kota Damaskus dan selainnya di negeri Damaskus dan selainnya berupa membaca bacaan tertentu dengan dipanjang-panjangkan, diliuk-liuk suaranya dan mengeluarkan kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya, ini yang pendek dan jadi panjang. Kenapa? Mengikuti alunan biar enak dipanjangkan. Itu apa kemudaratan dari melakukan sesuatu yang pendek jadi panjang, yang panjang jadi pendek. Jadi beda maknanya, namanya apa? Mengeluarkan kalimat dari tempat-tempatnya tidak benar dalam membacanya. Sudah dibacanya dengan dilagukan, luar keras, tidak ada sunnahnya dari Nabi, kalimatnya pun atau huruf-hurufnya pun berubah-ubah, diubah-ubah, pendek jadi panjang atau panjang jadi pendek. Maka perbuatan seperti ini, membaca dengan dilagukan, dibuat dengan yang dia sukai, panjang jadi pendek ataupun seterusnya, itu haram dengan kesepakatan para ulama. Waqad awdahtu qubhahu, dan aku telah jelaskan tentang kejelekan perbuatan tersebut. Wa ghilaw tahrimihi, dan besarnya keharaman perbuatan tersebut. Wa fisqa man tamakkana min inkarihi falam yunkirhu fi kitabi adabil qira'ah, wallahu musta'an. Dan fasiknya orang yang tidak mengingkarinya dalam keadaan dia mampu untuk mengingkarinya, aku jelaskan di kitab adabul qira'ah, adab-adab dalam membaca, wallahu musta'an. Selesai ucapan beliau yang menunjukkan dilarangnya perbuatan mengeraskan suara ketika mengantarkan jenazah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.